Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Istisna Qala Ibn Jarum rahimahullahu ta'ala wa hurufu al-Istisna thamaniyatun wahya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa wa khala wa ada wa hasya wa mustasna bi illa yutsabu idha kana kalamu ta'aman mujaban nahu qamal qawmu ila zaidan wa harajan nasu ila amran wa in kana kalamu manfiyan ta'aman jaza fihi al-badalu wa nasbu ala al-istisna nahuma qawmu ila zaidun wa ila zaidan wa in kana kalamu naqisan kana ala hasab al-awamil nahuma qawmu ila zaidun wa madarabtu ila zaidan wa ma maratu ila bizaidin wal mustasna bi ghayri wa siwa wa suwa wa sawa majrurun la ghayr والمستثنى بخلا وعدا وهاشا يجوز نسبه وجره انه قام القوم على زيدا وزيد وعدا امرا وامر وهاشا بكرا وبكر شرح قال شيخ محمد بن سليمان رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله تعالى باب الاستثناء الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف عطف الشيء بعضه على بعض يسمى ثنيا يعني معطف satu kepada yang lain dikatakan ثني لأنك ترد الكلام إلى أوله karena engkau mengulang kalimat kawalnya baikun hadza thaniyan. Amma bil istilah fa huwa ikhraju ba'd afradil 'am bi illa aw ihda akhawatiha, mengeluarkan sebagian afrad yang 'am dengan illa atau salah satu akhwatnya. Misaluhu qawma al-qawmu hada'am in umum qawma al-qawmu illa zaidan. Kecuali zaidan akhrajta ba'adha afradil am, engkau keluarkan sebagian afrad individu dari am tadi dengan illa, ini zaidan. Qawmal qawmu am ghair zaidin khas ahazta ba'd afradil am, keluarkan sebagian afrad individu dari yang am tadi biwahidatin min ahwat illa, engkau keluarkan dengan salah satu ahwat illa ismuha ghair, ghair zaid. Sara al-istisna fil istilah ikhraju ba'di afradil am bi illa aw ihda ahwatiha, mengeluarkan sebagian afrad ya individu yang a dari am dengan illa atau salah satu ahwatnya. Hadza min haythul makna, ini dari sisi makna, dari sisi makna dan mengartikan ya mengeluarkan yang setelah illa dari hukum yang umum dengan illa ahwatiha. Amma min haythu tagyiril kalam wal i'rab, adapun dari sisi perubahan